بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله suatu prinsip mendasar yang wajib kita imani dan yang harus kita persiapkan ialah bahwasanya ujian, musibah, bala merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jal bagi hamba-hambanya yang beriman. Ujian keimanan, ujian akidah untuk menaikkan martabat dan tingkatan. Dalam Islam, barakallahu fikum, yang paling keras ujiannya, yang paling berat ujiannya, yang paling tebal keimanannya. Disebutkan dalam sebuah hadis, innal imami Ahmad, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam bukunya Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Bihadal lafad. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling keras cobaannya, balaknya, ialah para nabi. Lalu yang setelah mereka, lalu yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka lagi. Barakallahu. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam Sunan Tirmidzi wa Ibn Majah, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihah, dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'a? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling keras balaknya, yang paling berat ujiannya? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya para nabi, lalu yang mulia setelah itu, lalu yang mulia setelah itu, yang utama dan yang utama setelah itu. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dini. Orang itu diuji, dikasih musibah, dikasih bala sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana dinuhu sulba istadda bala'u. Kalau agamanya itu kokoh, salabah, maka ujiannya akan semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqah ubtuliya ala hasabi dinihi, namun bila pada agamanya ada kelemahan, kerapuhan, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi fil ardi, yamshi al ardi ma'ali khati'ah. Dan bala ini akan terus menimpa seorang hamba hingga Allah membiarkan hamba tadi berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Juga dalam riwayat yang lain, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dia juga sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala'. Sesungguhnya besarnya pahala disertai dengan besarnya cobaan. Wa inna allaha idha habba qawman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal, apabila mencintai suatu kaum, Allah pasti akan menguji mereka, memberikan bala kepada mereka. Faman radhiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha, maka bagi dia ridhanya Allah. Waman sakhita falahu sakhat. Barang siapa yang murka, maka bagi dia murkanya Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sunnatullah pada hamba yang beriman. Maka ketika orang itu semakin kokoh di atas sunnah, semakin kokoh sebagai sosok ahlu sunnah, maka dia harus siap menghadapi berbagai macam cobaan, gangguan, rintangan-rintangan di dalam mengilmui sunnah, dalam mengamalkan sunnah, dalam tamasuk berbis sunnah, dalam keistiqomahan di atas sunnah, dalam mendakwakan sunnah. Harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Itu pasti. Dan fungsinya nanti ialah untuk yang pertama, tamhis. Untuk menyaring, seleksi. Siapa yang shadiq, siapa yang kadzib. Siapa yang jujur keimanannya, jujur tamasuk bisunnahnya, siapa yang dusta. Yang jujur akan kokoh, yang dusta akan terpelanting. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Al-Ankabut pertama dan kedua sampai ketiga. Alif Lam Mim, apakah umat manusia mengira, menduga akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami beriman lalu enggak difitnah? Allah mengatakan, sungguh kami telah memberikan fitnah, menfitnah umat-umat sebelum mereka, maka sungguh-sungguh Allah tahu siapa yang jujur dan sungguh Allah tahu siapa yang dusta. Tamhis. Dengan beragam fitnah, dengan beragam ujian, dengan beragam musibah, dengan beragam peristiwa, akan terlihat mana sunni shadiq, salafiyun shadiq, mana salafi muzayyaf. Katanya sebagai maksudnya mengatakan muzayyaf, imitasi. Mana ahlu sunnah yang semata-mata mengaku-aku saja. Nampak semua dengan ujian dan cobaan, dengan ragam fitnah, barakallahu fikum. Kalau dahulu untuk membedakan mana yang mukmin, mana yang munafik. Di zaman sekarang ini untuk membedakan mana ahlu sunnah, mana ahlu bid'ah. Di antara ahlu sunnah, mana ahlu sunnah yang shadiq, mana yang pengaku-pengaku sunnah dan bukan ahlu sunnah. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, yang disebutkan dalam beberapa hujjah di atas yang saya bacakan beberapa riwayat, untuk raf'ud darajat, menaikkan martabat tingkatan seorang hamba yang beriman. Ya, untuk naik kelas ini. Ujian untuk naik kelas. Semakin tinggi martabatnya, semakin tinggi manzilahnya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika semakin besar ujiannya, semakin besar cobaannya, dan semakin kokoh keimanannya. Barakallahu fikum. Maka bersiap-siaplah. Terutama yang di atas sunnah. Pasti akan mendapatkan ini semua. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ditanya. Disebutkan dalam buku Zadul Ma'ad Ibn Qayyim, juga Al-Fawaid karya beliau. Kata Syafi'i rahimahullah ditanya, ayyuma afdal lirrajul ayyumakkan au yubtala. Wahai Imam, mana yang lebih afdal bagi seseorang? Dia yumahkan, dikasih kedudukan, posisi yang mulia oleh Allah, ataukah dia diuji? Perhatikan jawabannya beliau rahimahullahu ta'ala, jawaban seorang yang mujarrib, berpengalaman. Kata beliau, la yumahkan hatta yubtala. Tidak akan mungkin dia diposisikan di tempat yang mulia, mendapatkan tamkin, hingga dia dikasih bala, dikasih coba, dikasih ujian. Wallahu ta'ala ibtala ulil azmi minar rusul. Allah tabaraka wa ta'ala menguji, memberikan bala kepada ulil azmi dari kalangan para rasul. dikasih bala. Falamma sabaru makanahum. Maka tatkala mereka sabar, mereka tabah, mereka teguh, kokoh, istiqamah, maka Allah menangkan mereka, Allah berikan tamkin, kedudukan yang sangat mulia pada mereka. Kata beliau, fala yadhunna ahadun annahu yakhlusu minal alamil baddah. Maka sungguh-sungguh jangan sampai ada seseorang pun yang menduga, yang mengira dia akan selamat dari kepedihan sama sekali. Jangan ada mengira. Pasti merasakan kepedihan, penderitaan, kesengsaraan, kerendahan dengan ujian, dengan cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sabar, ketika dia tabah, maka akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla dengan kadar musibah yang menimpa dia semakin tinggi martabatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sunnatullah yang menimpa hamba-hamba Allah yang mukmin. Barakallahu fikum. Maka di sini penting disampaikan barakallahu fikum tentang pahala besar, keutamaan besar, fadilah besar bagi orang-orang yang betul-betul mampu bersabar, istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Khonamatina azakumullah, di antara keutamaan orang-orang yang sabar di atas sunnah, terutama di akhir masa, di akhir zaman, di ayyamul fitan, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala amalnya. Melipat gandakan pahala amalnya. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari banyak sahabat dan dihasankan oleh para ulama, hasan ghairihi. Barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, dalam petikan sabdanya, fa inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang hari kalian nanti ada hari-hari kesabaran. As-sabiru fihinna kalqabidhi al-jamr. Orang yang sabar, yang tabah, yang kokoh di atas sunnah pada hari itu diumpamakan seperti seseorang yang menggambar api. Wal-amilu bis-sunnati fihinna lahu ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalih. Dan seseorang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu, dia akan mendapatkan pahala 50 orang yang mengamalkan seperti amalnya dia. Ditanyakan oleh sebagian sahabat, minna au minhum ya Rasulullah, pahala 50 orang dari kami atau dari mereka ya Rasulullah? Qala bal minkum. Bukan, tapi 50 orang dari kalangan kalian wahai para sahabat. Mendapatkan pahala amal 50 orang sahabat. Itu sangat luar biasa. Jangankan 50, satu orang saja susah kita menandinginya. Infak satu gunung Uhud emas yang kita keluarkan tidak mampu menyaingi infak satu mud atau setengah mudnya seorang sahabi. Amal apapun yang kita kerjakan tidak bisa dan tidak mampu untuk menandingi syarafus suhbah, kemuliaan sebagai seorang sahabi. Di akhir zaman nanti, orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, sabar di atas sunnah, mengamalkan sunnah, mendapatkan pahala amal 50 orang sahabat. Tak terhingga jumlahnya, barakallahu fikum. Dikarenakan memang besar pengorbanan dan perjuangannya, ya Allah Tina Azim. Diriwayatkan dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam buku Tarikh Baghdad, kata Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid, al-muttabi'u lis-sunnah kal-qabidhi al-jamr wa huwa al-yawma 'indi afdalu min ad-darbi bis-suyfi sabilillah. Seseorang yang mengikuti sunnah, ittiba'u sunnah, diumpamakan seperti orang yang menggambar api. Dan itu hari ini menurut saya lebih afdal, lebih utama daripada memukul dengan pedang fi sabilillah. Lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Padahal jihad dalam Islam amal yang paling tinggi, yang paling puncak dalam Islam. Dharwatu sanamil Islam. Orang yang berjihad dengan keikhlasan dua. Imma syahadah, mati syahid. Wa imma sa'adah bil ghanimah, hidup mulia dengan ghanimah dan kemenangannya. Amal sangat mulia. Orang yang tamasuk bisunnah, ittiba'u sunnah di ayyamul fitan, di akhir-akhir masa, menurut beliau itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Luar biasa, besar pahalanya, agung amalannya, dikarenakan berat perjuangannya. Barakallahu fikum. Naam. Ini khanam tina azakumullah yang diriwayatkan dari Abu Ubaid Qasim bin Salam. Ikhwanam dina azakumullah. As-sabr ala sunnah, as-sabr ala al-adha fi sabili sunnah, sabar di atas sunnah, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan, cobaan-cobaan di dalam memegangi sunnah. Ini memang dimasukkan oleh para ulama termasuk al-jihad fi sabilillah. Termasuk jihadul asl, jihad yang asli. Bukan jihadul fara', bukan jihad yang cabang. Dikarenakan ini termasuk barakallahu fikum jihadun nafsi, termasuk jihad melawan hawa nafsu, yang itu merupakan asul jihad, asal jihad, pondasi jihad, dan dikatakan sebagai hakikatul jihad, merupakan jihad yang hakiki. Adapun yang perang melawan orang-orang kufar dengan pedang-pedang yang ada, farak cabang saja. Tidak akan mungkin orang mampu berjihad melawan orang kufar dalam front jihad fi sabilillah sebelum dia mampu untuk menundukkan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala panjang lebar mengupas masalah ini dalam bukunya Zadul Ma'ad. Diterangkan oleh beliau terkait dengan maratibul jihad. Ada jihadun nafsi, ada jihadu syaitan, ada jihadul munafiqin, ada jihadul kufar. Empat jihad. Jihadun nafs, melawan nafsu. Jihad melawan syaitan. Jihad melawan munafiqin. Jihad melawan orang kafir. Dan yang paling inti, jihadun nafs. Ini ada empat tingkatan. Al-ilmu, al-amal, ad-da'wah, as-sabr. Dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan sabar. Hadza wa syadun sabar. Merupakan jihadun nafsi yang merupakan afdhalul jihad, yang merupakan hakikatul jihad. Anda melihat ulasan panjang dari beliau, barakallahu fikum. Naam. Terkait dengan jihad dalam bukunya Zadul Ma'ad. Ini menggambarkan, barakallahu fikum, bahwasanya kesabaran, keistiqomahan di atas sunnah di akhir zaman, pahalanya betul-betul sangat besar, dinilai itu lebih utama dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Pahalanya luar biasa, luar biasa. Sangat banyak sekali, barakallahu fikum. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menggambarkan tentang keutamaan sabar ini. Dinukil oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin. Kata beliau, qala Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, as-sabru fil Quran fi nahwi tis'ina mawdi'a. Sabar dalam Al-Quranul Karim itu ada di sekitar 90 tempat dalam Al-Quran. Wahuwa wajibun bi ijma'il ummah. Sabar itu wajib dengan kesepakatan umat. Wahwa nisful iman. Sabar itu merupakan separuh keimanan. Fa innal imana nisfani. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Dikarenakan iman dua bagian. Separuhnya sabar, separuhnya syukur. Wahuwa madhkurun fil Qur'ani ala sittata asyara naw'a. Dan kesabaran disebutkan dalam Al-Quran, ada 16 jenis kesabaran. Luar biasa. Menunjukkan manzilah sangat tinggi pada as-sabr. Terutama as-sabr ala sunnah. Ibn Qayyim rahimahullah menjabarkan ini semua. Disebutkan masing-masing poin-poinnya. Ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Jenis ini, ini. Range dan panjang dalam buku beliau namanya Uddatus Sabirin. Buku satu tebal begini, pembahasan khusus tentang masalah sabar. Ini global terkait dengan keutamaan besar bagi orang-orang yang sabar. Sabar atas musibah, sabar atas takdir yang menimpa dia, terutama sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar di atas sunnah, sabat ala sunnah, istiqamah ala sunnah. Sabar mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, termasuk sunnah, mengamalkan dan menebarkan sunnah. Itu luar biasa. Ini yang memotivasi kita semua, barakallahu fikum, untuk tabah di atas sunnah bersama dengan ahlu sunnah. Ingat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal dan yang mengharapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jal. Sunnah yang kamu pelajari saat ini itu sangat utama pahalanya. Sunnah yang kamu amalkan saat-saat ini sangat besar keutamaannya. Semakin besar ketika semakin besar hadangannya, rintangannya. Sunnah yang kamu tebarkan, yang kamu sebarkan saat ini besar sekali pahalanya. Sunnah yang kamu pegangi saat-saat ini, yang kamu ikuti saat-saat ini besar pahalanya. Di akhir zaman dan banyak tantangannya, ikhwan fil din azzakumullah. Ikhwan fil din azzakumullah, ada beberapa asbab yang bisa membantu kita, memotivasi kita untuk istiqamah ala sunnah, sabat ala sunnah, sabr ala sunnah. Al-asbab al-mu'inah ala sunnah atau ala sabri ala sunnah. Cukup banyak, barakallahu fikum. Yang pertama adalah ma'rifatu fadlihi wa manzilatihi. Yang pertama, dengan Anda mengetahui, mengilmui keutamaan-keutamaannya, tingkatan-tingkatannya, martabat yang dia raih dengan keistiqomahnya, dengan kesabarannya ala sunnah. Dibawakan dari sebagiannya. Harus tahu itu, supaya Anda termotivasi, punya semangat yang lebih untuk kokoh ala sunnah, karena tahu pahalanya. Kamu mengerjakan sebuah amal yang besar pahalanya. Yang kedua, at-ta'assi bil anbiya'i wal mursalin, la siyama nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, meneladani para anbiya' wal mursalin. Bagaimana keteguhan mereka, kekokohan mereka, kesabaran mereka dalam mendakwakan risalah Allah kepada umatnya. Sabarnya mereka dalam menghadapi gangguan, rintangan dari umatnya. Sabarnya mereka dalam mendakwakan risalah Allah. Luar biasa. Mereka disiksa, mereka dianiaya, mereka diganggu, dicemooh, caci maki, dilempari batu, diperangi, dibunuh. Dikarenakan mereka mendakwakan risalah Allah kepada kaumnya. Mereka tabah, mereka sabar, mereka dikenal sebagai ulul azmi yang sabar, yang punya tekad yang sangat kuat. Contoh mereka. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang juga mengalami hal yang sama. Di awal-awal dakwah beliau, di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakatnya, dianiaya, disiksa, dilempari batu, dan segala macamnya, dihinakan, dituduh macam-macam, tabah, kokoh. Ini memotivasi kita untuk bersabar. apa yang menimpa kita ahlu sunnah dalam kita mengilmui sunnah, dalam mengamalkan sunnah, dalam mendakwakan sunnah, cobaan, rintangan, hadangan, cemoohan dan segala macamnya sudah dialami sebelumnya oleh orang-orang sebelum kita. Sudah dialami oleh para anbiya wal mursalin, dialami Nabi kita Muhammad SAW, dialami oleh salafun salihin, dialami oleh para ulama kita sebelumnya. Maka sabarlah sebagaimana mereka bersabar. Teguhlah, kokohlah istiqomahlah ala sunnah sebagaimana mereka juga demikian. Barakallahu fikum. Yang ketiga, at-ta'assi bi salafus salihin, meneladani salafun salih dalam bab ini. Barakallahu fikum. Ini lanjutan daripada yang sebelumnya, meneladani salafun salih. Dikarenakan ikhwanul tinazakumullah, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka diuji, mereka dimusuhi. Barakallahu fikum. Dikarenakan tamasuknya dengan sunnah, maka kamu contoh mereka. Bagaimana kaum salaf, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana atba'ut tabi'in dalam bab ini. Contoh, teladani. Ini tasliyatun li ahli sunnah, hiburan bagi ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Naam. Yang berikutnya, asbab yang berikutnya adalah barakallahu fikum, dengan mencermati, meresapi, menghayati akibat negatif yang bakal kita raih manakala kita tidak istiqomah, tidak teguh, tidak kokoh ala sunnah. Dampak negatif yang bakal kita dapatkan manakala kita terpelanting dari sunnah, terbawa arus fitnah, syahwat atau syubhat. Yang hilang bukan urusan duniawi, yang hilang bukan harta benda, yang hilang bukan terkait dengan itu semuanya, tapi yang hilang akidah kita, yang hilang prinsip-prinsip keimanan kita, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip dakwah, ibadah, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang bakal tergerus, yang akan bakal terbawa, sirna, pudar, bahkan mungkin hilang. Fisik mungkin sehat, harta mungkin melimpah ruah, kenikmatan duniawi akan kita rasakan mungkin, tapi hati kita mati, akidah kita rusak. Dan itu penyakit yang lebih mengerikan, barakallahu fikum, ancamannya sangat mengerikan. Dalalatun fid dunia, sesat di dunia ini. Su'ul khatimah, di akhir masa, di akhir hayat. Azab kubur di alam barzakh dan neraka mengancam kita. Babnya bukan main-main. Sebab berkaitan dengan masalah at-tamassuk bis-sunnah, prinsip mendasar dalam beragama. Ini tuh sok terapi, supaya kita jangan bermudah-mudah dalam perkara yang mungkar. Hati-hati dalam perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Ini asbab yang membantu kita semuanya, barakallahu fikum, upaya untuk bersabar di atas as-sunnah, di atas al-haq. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, tidak lupa dan selalu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla taufik wal hidayah al-islami wa sunnah. Memohon kepada Allah taufik wal hidayah untuk istiqamah ala sunnah, thabat ala sunnah, diberi kemudahan untuk thabat ala sunnah, dianugerahkan keteguhan keistiqamah ala sunnah, dan wafat di atas sunnah. Ini tidak boleh dihilangkan. Seluas apapun ilmu kita, setebal apapun iman dan takwa kita, sekokoh apapun agama kita, jangan bersandar pada kemampuan pribadi. Kita lemah. Tapi tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, minta perlindungan dari Allah, dan mohon keistiqomahan semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Ini penting. Ikhtiar itu ada, doa menyertai. Barakallahu fikum. Nah, ini khairan tina'azakumullah, dua poin pembahasan yang kita angkat. sedikit menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan sabar ala sunnah dan menyebutkan beberapa asbab, poin-poin tertentu, beberapa poin yang membantu kita untuk sabar ala sunnah, sabar ala sunnah. Yang terakhir adalah beberapa contoh-contoh cobaan ujian yang menimpa para ulama una salafun salih barakallahu fikum, dan bagaimana sabarnya mereka ala sunnah, bagaimana mereka kokoh thabat tamassuk bisunnah barakallahu fikum sampai akhir hayat mereka. Ini yang penting untuk dicontoh, diteladani. Ikhwan fillah azakumullah, sebagai mukaddimah penting disampaikan, fitnah-fitnah yang dihadapi oleh para ulama sunnah, musibah yang dihadapi oleh para ulama sunnah, ini rata-rata datangnya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh agama. Ini merupakan permusuhan abadi antara ahlul haq dan ahlul batil. Permusuhan abadi antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ciri khas yang begitu nampak yang ada pada ashabul ahwa' wal bid'ah ialah permusuhan yang amat sangat nyata kepada ahlus sunnah. Kebencian yang amat sangat nyata kepada ahlus sunnah. Itu alamah zahirah yang ada pada mereka barakallahu fikum. Dan itu mereka lakukan, mereka tunjukkan secara real, secara nyata, bukan main-main, bukan kertak sambal. Mereka ashabul ahwal wal bid'ah, bahkan sebagian mereka bekerja sama dengan kaum kufar, musuh-musuh agama, untuk melawan ahlus sunnah. Tayyib, permusuhan mereka ini, khonamtina azakumullah, modelnya banyak, ragamnya banyak, triknya banyak. Ini yang penting untuk diwaspadai dan diketahui. Barakallahu fikum. Di antaranya adalah barakallahu fikum, kadzibuhum ala ahli sunnah. Mereka berdusta atas nama ahlu sunnah. Mengada-adakan sebuah pernyataan atau statement yang dusta atas nama ahlu sunnah. Ucapan yang batil dilontarkan oleh mereka dinisbahkan kepada ahlu sunnah. Dan yang semisal itu barakallahu fikum. Menuduh ahlus sunnah dengan berbagai macam alqab, gelar-gelar yang buruk, melemparkan tuhmatun batilah, tuduhan-tuduhan batil kepada ahlus sunnah. Tujuannya yang pertama ialah dalam rangka untuk mencoreng nama baik ahlus sunnah. Tujuan yang kedua untuk mencelakakan ahlus sunnah. Tujuan yang ketiga dalam rangka untuk menghiasi batilnya mereka ahlul bidah dengan cara seperti itu. Fallahul musta'an. Ini termasuk makar, tipu daya, permusuhan ashabul ahwa'i wal bidah. Disebutkan oleh Syekh Ad-Doktur Syekh Ad-Dhafiri hafizahullah dalam buku ini di halaman yang ke-30. Wa min maka'idihim. Dan termasuk tipu daya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kadzibuhum ala ahli sunnah. Mereka berdusta atas nama ahli sunnah. Wa tazwirul aqwali alaihim. Mengada-adakan ucapan-ucapan statement yang dusta atas nama ahli sunnah. Wa nisbatul batil lahum. menisbatkan, menyandarkan perkara yang batil kepada Ahlussunnah. Watalfiqu tuhamil jairah, dan mengada-adakan, merekayasa tuduhan-tuduhan yang zalim, yang batil bagi Ahlussunnah. Wa ilsaqul ma'aibi bihim, dan menyematkan keaiban-keaiban, kerendahan pada Ahlussunnah. Allahum bidzalik yunaffirun nasa 'anis sunnah wa 'an ahli as-salafiyyin. Tujuan mereka ialah untuk membuat umat manusia lari dari sunnah dan membuat umat lari dari Ahlussunnah, dari salafiyyin. Wa hadha min khubthihim. Ini termasuk kebusukan ahlul bid'ah. Wa makaidihimul kasidah, dan makar-makar mereka yang selalu gagal. Makar yang jahat tapi selalu gagal. Allati la takhda'u ahlul qulubi salimah wal albabis ar-rasyidah. Makar-makar murahan yang tidak bakal menipu orang-orang yang punya hati yang selamat atau hati yang terbimbing. Tidak bakal menipu ashabul ahwa'i wal bidah. Ahlussunnah yang hanya menipu awamun nas, barakallahu fikum. Dan contohnya sangat banyak. Tayyib, itu merupakan adatnya mereka semenjak zaman dahulu kala. Bahkan ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menuduh beliau pendusta, menuduh beliau sebagai penyair gila, menuduh beliau sebagai tukang sihir, majnun, dan yang lain-lainnya, untuk membuat umat lari dari Islam. Juga ashabul ahwa'i wal bid'ah menuduh Ahlussunnah dengan tuduhan khawarij, takfiriyun, suka mengkafirkan orang lain dengan serampangan, dituduh sebagai teroris, radikalis, intoleran, dan segala macamnya, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang ada. Ini semua merupakan bentuk permusuhan ahlul bidah dan termasuk makar mereka. Itu semuanya dusta, barakallahu fikum. Kadzib wal iftira, dusta atas nama Ahlussunnah. Wallahul musta'an. Dan menimpa para ulama Ahlussunnah ikhwan fillah azzakumullah. Yang pertama, kadzib. Biasanya ketika mereka sudah tidak lagi mampu melawan Ahlussunnah dengan hujah, dengan dalil. Saling bantah-membantah, saling rudut, dia melebar syubhat, bantah, bantah, bantah. Tak kala mereka sudah kalah hujah, maka akan muncul yang satu ini. Berdusta atas nama Ahlussunnah, melecehkan Ahlussunnah, menuduh Ahlussunnah dengan ragam tuduhan-tuduhan yang dusta, untuk membuat umat lari daripadanya. Wallahul musta'an. Di antara bentuk permusuhan ashabul ahwal bidah kepada Ahlussunnah ikhwan, ialah mereka biasa menggunakan tangan penguasa. Ahlul bidah terbiasa menggunakan tangan penguasa untuk meredam, untuk menyakiti, untuk menzalimi Ahlussunnah. Tayyib, Ahlussunnah memaafkan penguasanya, namun enggak bakal memaafkan ahli bid'ahnya. Ahlussunnah. Di sekian banyak contoh-contoh mihnah, contoh-contoh ujian yang dialami oleh para ulama Ahlussunnah, yang dibawakan oleh para ulama, rata-rata itu semua bersumber dari ahlul bid'ah dan menggunakan tangan penguasa. Sehingga sebagian ulama Ahlussunnah ada yang dipenjara, ada yang dicambuk, ada yang diasingkan, macam-macam, oleh sang penguasa, dikarenakan adanya provokasi dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dan sebagai catatan penting, Ahlussunnah wal jamaah walaupun mendapatkan perlakuan yang demikian dari penguasanya, selalu menghormati penguasanya, selalu memuliakan penguasanya, selalu sami'na wa ta'na kepada penguasanya, memaafkan kezaliman penguasanya, namun tidak bagi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Camkan baik-baik. Barakallahu fikum. Al-muhim makar yang luar biasa. Terutama mereka menggunakan tangan-tangan penguasa dalam bab ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Secara wakinya, real, dari mihnah-mihnah yang dialami oleh Ahlussunnah dan para ulama sunnah, ragam peristiwanya, ragam kondisinya. Ada ulama sunnah yang mendapatkan ujian dan musibah sampai pada tingkat mereka dibunuh. Ada. Sebagian mereka diuji, diberikan cobaan sampai pada tingkat dicambuk. Sampai pingsan. Dicambuk sampai melepuh, mengelupas kulitnya, campur dengan dagingnya. Ada. Yang dipenjara bertahun-tahun lamanya. Ada. Barakallahu fikum. Ada. Ada pula di antara mereka, barakallahu fikum, yang mati karena itu. Ada pula di antara mereka yang Allah kasih mereka farajan wa mahraja, solusi, kemenangan, setelah mendapatkan siksaan yang sangat mengerikan, barakallahu fikum. Sebagian mereka diuji, difitnah, Allah selamatkan dari fitnah tersebut. Allah selamatkan dari fitnah tersebut. Penguasanya ngerti, penguasanya paham, membela ulama sunnah, menghantam ashabul bidah. Ragam macamnya, barakallahu fikum. Ini semuanya ada dan terjadi pada ulama una, ikhwan fillah azakumullah. Disampaikan bukan untuk menakut-nakuti. Difaham insyaAllah ya? Tetapi disampaikan untuk mempersiapkan diri. Ingat baik-baik, tidak ada seseorang pun yang membawa sunnah ini, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Pasti itu. Nabi kita Muhammad SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, diangkat sebagai seorang Nabi. Disebut dalam riwayat, dibawa oleh istrinya Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, ahli kitab ketika itu. Dia sampaikan semuanya, belum mengatakan itu namusul akbar yang datang kepada Musa alaihissalam. Kata Waraqah bin Naufal, duhai kiranya aku ketika itu sebagai pohon yang kuat, jadah yang kuat, aku akan membela engkau tatkala kaum engkau mengusir kamu dari sini. Kaget beliau. Awa mukhrijiyahum, apakah kaumku nanti akan mengusir aku dari Mekah ini, dari tempat kelahiranku ini? Katanya Waraqah bin Naufal, na'am. Tidak ada seseorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa, melainkan pasti akan dimusuhi. Itu sunnatullah pada para anbiya wal mursalin, dan sunnatullah pada pengikut mereka yang membawa al-haq. Bukan menakut-nakuti, untuk mempersiapkan diri. Sehingga jangan berleha-leha. Jangan kemudian terpesona dengan yang namanya dunia. Persiapkan diri Anda masing-masing menghadapi berbagai macam cobaan, ujian dari Allah Azza wa Jal. Ujian untuk mengetahui mana yang jujur, mana yang dusta. Dan yang kedua, ujian untuk menaikkan martabat dan tingkatan. Terkadang diuji dengan syahwat. Seringkalinya dengan syubhat. Terkadang dengan fitnah-fitnah. Terkadang dengan fisik. Terkadang dengan mengorbankan nyawa. Ini semua harus disiapkan, barakallahu fikum. Semuanya ada dan dialami oleh para ulama una, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, ahlus sunnati wal jamaah, penting kiranya, barakallahu fikum, dihibur. Bahasa menghibur, ikhwan. Dihibur dengan, barakallahu fikum, dibawakan, dibacakan kepada mereka beberapa kisah, walaupun dari jengang dan dengan detail, beberapa kisah cobaan ujian yang dialami oleh para ulama kita, barakallahu fikum, supaya yang pertama kita persiapan, yang kedua untuk hiburan bagi kita. Kalau kita mendapatkan musibah yang sama, terhibur, Ternyata bukan hanya kita yang mendapatkan seperti ini, namun yang mendapatkannya para ulama sunnah yang mendahului kita, barakallahu fikum. Dan sebagai ibrah bagi yang setelah kita, siapapun yang di atas sunnah, yang termasuk di sunnah, dia pasti akan mendapatkan ujian yang sama. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih rahimahullah, Abu Nu'aim dalam bukunya Hidul Awliya meriwayatkannya. Kata Wahab bin Munabbih rahimahullah, man usiba bi syai'in minal bala' faqad sulika bihi tariqul anbiya'i alaihi wasallam. Siapa saja yang diberi musibah dengan sesuatu bala, maka sungguh dia telah ditempuhkan padanya jalannya para anbiya wal mursalin. Sungguh dia telah menempuh jalannya para anbiya wal mursalin. Ketika dikasih musibah, dikasih bala dan dia sabar, artinya dia siap menempuh apa yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin. Yakni dia termasuk orang yang saleh, termasuk orang yang di atas sunnah, termasuk yang sahabat al-haq. Dikasih ujian dengan keimanannya, dengan keagamaan, dengan agamanya barakallahu fikum. Maka bergembiralah di satu sisi, bersiaplah di sisi yang lain, bergembira dikarenakan Anda masuk dalam kerangka jalannya para anbiya wal mursalin, persiapan dikarenakan besar perjuangannya, besar pengorbanannya. Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan di sebuah dalam majmu' fatawa terkait dengan kisah-kisah ulama yang setelah yang sebelum kita. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa fi qasasi hadhihi al-umur ibratun lil mu'minina bihim fa innahum la budda ay yubtulu bima huwa aktsaru min dhalik wa la ya'asu idza butulu bidzalik wa ya'lamuna annahu qad butuliya bihi man huwa khairun minhum wa kanatil aqibatu ila khair. Dan pada kisah-kisah perkara-perkara ini ada ibrah bagi orang-orang yang beriman kepada mereka, percaya dengan mereka, sebab mereka pasti dan pasti akan diuji, akan dikasih bala dengan sesuatu yang lebih daripada itu. Maka mereka tidak akan putus asa bila diuji dengan itu. Mereka tahu, mereka meyakini telah diuji dengannya orang yang lebih baik daripada mereka. Maka akibatnya nanti berbekara kebaikan. Yang bimbang, yang ragu jadi yakin. Yang banyak dosa jadi bertaubat. Yang punya iman semakin kuat keimanannya. Dan dengan itulah kita dinyatakan telah meneladani Nabi kita Muhammad, para anbiya wal mursalin, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabar atas ujian yang menimpa kita. Beliau mengatakan fabiha yasihul ittisau bil anbiya, dengan ujian seperti inilah akan menjadi benar, menjadi sah engkau meneladani para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu fikum. Sehingga satu sisi persiapan, sisi yang lainnya hiburan. Gitu ya, hiburan. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, cukup banyak namadhij, contoh-contoh ujian, cobaan yang menimpa para ulama sunnah yang dibawakan di sini oleh Asy-Syaikh Ad-Dhafiri hafizahullah tabaraka wa taala. Total semuanya beliau menyebutkan 39 kisah nyata, 39 ulama besar dari masa ke masa yang mendapatkan ujian dan cobaan dari ashabul ahwa wal bidah. Barakallahu fikum, dengan beragam ujian dan cobaan. Wallahul musta'an. Bukan karena akhlak mereka yang rusak. Bukan karena penyimpangan mereka dalam beribadah. Bukan karena penyimpangan mereka dalam berakidah. Tetapi semata-mata dikarenakan mereka di atas sunnah. Camkan baik-baik, di atas sunnah. Orang-orang yang selama ini kita kenal, ulama-ulama yang mulia, yang mungkin belum terdengar, teruji, ternyata juga mengalami hal yang sama. Ada ulama yang masyhur di kalangan kita, yang sering kita dengarkan, yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ashabul wal bid'ah dan bagaimana kesabarannya. Namun ternyata lebih banyak lagi yang belum terketahui. Sebagai contoh yang kenamtina azakumullah adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Imam Syafi'i. Anda tahu ya? Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Sosok imam besar, mulia secara nasab. Karena beliau Al-Muqallibi Al-Qurashi. Termasuk orang Quraisy Bani Muthalib. Mulia secara keilmuannya. Masyhur di kalangan para ulama dan kaum muslimin. Mulia karena sunnahnya. Al-Imam Syafi'i ini dijuluki sebagai Nasirus Sunnah wa Qami'ul Bid'ah. Pembela sunnah, peredam bid'ah, penghancur bid'ah. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, muridnya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Selama ini kita belum pernah mendengar Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad, sering. Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara ujian yang menimpa beliau, barakallahu fikum, ialah beliau dituduh Syiah. Bayangkan, dituduh Syiah. Ada yang mengatakan bisa jadi karena qasidah yang pernah beliau sampaikan. Beliau menyatakan lau kana hubbun nabi min ar-rafdi falyashrid thaqalani anni rafidi au bi hadzal ma'na. Kalau seandainya mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan rafidah, maka saksikanlah wahai jin dan manusia, saya rafidah. Mungkin ini yang dijadikan alasan pegangan oleh orang-orang yang memusuhi beliau untuk mengatakan beliau seorang Syiah. Barakallahu fikum. Tapi itu semuanya angin lalu. Lewat. Allah selamatkan beliau dari ini semuanya dan dibela oleh para ulama sunnah di masa beliau dan masa-masa yang setelahnya. Barakallahu fikum. Ini disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tayyib, beliau ditanya tentang Asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad, laqad mannallahu 'alaina bihi. Sungguh Allah memberikan anugerah kepada kami dengan Syafi'i ini. Anugerah dari Allah Imam Syafi'i, kata beliau. Laqad kunna ta'allamna kalam al-qaum katabna kutubahum. Kami dahulu sudah mempelajari ucapannya para ulama. Kami tulis buku-bukunya para ulama. Terkait dengan masalah usul fiqih, kaidah fiqih dan semisalnya. Ya. Hatta qadima alaina. Sampai datang kepada kami Asy-Syafi'i rahimahullah. Falamma sami'na kalamahu. Maka ketika kami mendengarkan penjelasan dari beliau. Ucapan-ucapannya beliau Asy-Syafi'i rahimahullah. Alimna annahu a'lam min ghairi. Kami baru tahu. Beliau yang lebih alim daripada yang lainnya. Wa qad jalasnahu al-ayyamal layali. Kami telah majlis dengan beliau sekian hari sekian malam. Fama ra'aina minhu illa kulla khair. Kami tidak pernah mendapati beliau kecuali semua kebaikan. Ada yang mengatakan, wahai Imam Ahmad, fulan wa fulan mengatakan dia demikian-demikian. Dia seorang Syi'i. Kata beliau, mana terima ya kulan. Kami tidak tahu apa yang sampaikan sama mereka-mereka itu. Wallahi ma ra'ayna minhu illa khairan. Sungguh demi Allah, kami tidak mendapati beliau bekar kebaikan. Langsung dibantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dibela para ulama yang lain, yang seperti itu. Al-Dhahabi rahimahullah menjelaskan dan menegaskan, man za'ama anna syafi'iyya yatasyayya' fahu muftarin. Lai terima yakul. Barang siapa yang menuduh Asy-Syafi'i punya pemahaman Syiah, maka dia telah menuduh dengan dusta, muftari. Enggak ngerti apa yang dia ucapkan, yang dia sampaikan. Demikian kata Dzahabi dan bukunya Asy-Syiar. Al-Imam Syafi'i juga demikian. Pernah dihasut, diprovokasi oleh sebagian pihak kepada penguasanya. Wallahul musta'an. Sehingga beliau yang dahulu tinggal di Yaman, diusir dari Yaman, disuruh tinggal di tempat yang beliau sukai, beliau pilih kota Mekah. Barakallahu fikum. Sampai setingkat itu. Padahal beliau seseorang yang nasabnya mulia, termasuk Qurashi Mutallibi, barakallahu fikum, sangat mulia secara keilmuannya, namun juga masih mendapatkan, barakallahu fikum, perlakuan yang gak mengenakkan terkait dengan dari orang-orang yang gak suka dengan beliau di hadapan para penguasanya, barakallahu fikum. Alhamdulillah Allah selamatkan beliau dari fitnah-fitnah yang ada. Setelah penguasa tahu, ternyata beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seseorang yang sangat mulia secara nasabnya dan secara keutamaannya, barakallahu fikum. Naam, rahimahullahu ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jangan tanya untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Sengaja enggak saya sebutkan yang itu, dikarenakan sangat masyhur fitnah menimpa beliau, barakallahu fikum. Naam, ikhwan. Juga Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik, selama ini kita jarang mendengar beliau mendapatkan fitnah seperti itu. Nah, beliau yang dikenal atau melihat dalam biografinya itu sangat dihormati oleh penguasa, sangat dihormati oleh para ulama, alim yang sangat mulia, sahibus sunnah, luar biasa, imam darul hijrah, imam dunia fi asrih. Ternyata juga mendapatkan perlakuan yang sama. Wallahul musta'an. Ada kisahnya ya, ikhwan. Ya, ini ada orang yang enggak suka, penyusup. Barakallahu fikum. Khalifah ketika itu sangat memuliakan Imam Malik. Menghormati Imam Malik. Barakallahu fikum, ada seseorang yang kemudian hasad kepada Imam Malik. Dia kemudian menyampaikan kabar-kabar hoax tentang Imam Malik kepada sang penguasa. Barakallahu fikum. Dipanggil oleh pihak penguasa, alhamdulillah diluruskan segala sesuatunya, dan beliau pun terselamatkan dari semua fitnah yang ada, dan menambah ketinggian martabat Imam Malik bin Anas di hadapan penguasa tadi dan masyarakat yang lain. Wallahul musta'an. Juga pernah sang penguasa sempat meminta Imam Malik jangan meriwayatkan sebuah hadis yang terkait dengan masalah talak, karena khawatir nanti akan dipermainkan oleh masyarakat bermudah dalam perkara talak. Dihasut oleh sebagian pihak. Dituduh Imam Malik menyampaikan tengah-tengah masyarakat. Murka sang penguasa, dipanggil sama penguasa. Ketika dijelaskan segala sesuatunya, alhamdulillah mereka menerima. Barakallahu fikum. Naam. Dan bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat beliau sempat dicampuk oleh sang penguasa. Beliau menghormati sang penguasa, memuliakan sang penguasa. Barakallahu fikum. Semakin naik martabat beliau dengan ini semuanya, ikhwan fitina azzakumullah. Wallahul musta'an. Tayyib, dan masih banyak lagi yang lain. Di antara yang mendapatkan ujian ini adalah Al-Barbahari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Al-Hasan al-Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, yang punya kitab Syarh Sunan al-Barbahari. Beliau ini adalah cucu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad punya murid, punya muridnya lagi. Ini Al-Barbahari banyak mengambil ilmu dari murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau termasuk ulama sunnah yang kokoh dengan keadaan sunnahnya. Keras kepada ashabul bidah. Beliau sesungguhnya termasuk tokoh yang dimuliakan dari para penguasa ketika itu. Tapi kadar Allah, beliau diuji dengan sosok penguasa yang pendengki. Yang pendengki. Beberapa kali beliau dikejar-cari. Beliau bersembunyi. Beberapa kali cekal talimnya, majlis ilmunya, dakwahnya, beliau berhenti. Dan sedikit pun tidak pernah murka marah pada penguasanya. Justru yang beliau tuliskan dalam bukunya Syarh Sunnah, ialah anjuran untuk mendoakan sang penguasa yang zalim dengan kebaikan dan dengan sadad. Beliau menyebutkan di antara poinnya, ciri-ciri ahlus sunnah mendoakan kebaikan bagi sang penguasa, ciri-ciri sahibul hawa mendoakan kejelekan atas sang penguasa. Di buku itu. Padahal beliau termasuk orang yang mendapatkan perlakuan buruk dari penguasanya. Barakallahu fikum. Suatu hari, beliau Al-Barbahar rahimahullah ikhwan berjalan dengan sebagian murid-muridnya. Tayyib. Ketika lagi berjalan dengan murid-muridnya, beliau bersin. Bersin beliau. Bersin beliau. Beliau bersin, menyampaikan Alhamdulillah. Karena beliau bertahmid, maka beliau, maka murid-murid sekitarnya mendoakan untuk beliau, Yarhamukallah. Gitu ya. Yarhamukallah. Ini kedengaran sama orang-orang. Ada apa ini? Kok kemudian ramai-ramai mengatakan yarhamukallah. Ini tadi Al-Barbahari rahimahullah bersin. Beliau bertahmid. Barakallahu fikum. Beliau bertahmid. Ya kami mengatakan yarhamukallah. Akhirnya yang lain juga mendoakan yarhamukallah. Semakin keras suaranya. Terdengar sama orang pasar. Ada apa ini? Kata yang ditanya, ini Al-Barbahari rahimahullah bersin. Beliau bertahmid dan mengatakan, kalau mengatakan yarhamukallah. Sa pasar mengatakan yarhamukallah. Begitu, menggema yarhamukallah. Masya Allah. Kedengaran sama pihak aparat. Polisi khalifah. Apa ini? Kok ramai ini? Ini tadi Al-Barbahari bersin. Beliau bertahmid. Ya kami doakan yarhamukallah. Oh gitu. Maka semua pasukan yarhamukallah. Begitu. Menggema yarhamukallah. Gitu. Kedengaran khalifah. Apa ini? Gitu ya. Apa ini? Kok ramai banget menggema ini? Ada apa ini? Kata sang aparat tadi. Ini tadi Al-Barbahari bersin, dia bertahmid, ya kami doakan yarhamukallah. Kira-kira apa reaksinya? Ternyata penguasanya marah emosi, marah dia. Aku kata dia, aku bersin, pola balik seperti ini reaksinya kalian. Ini Al-Barbahari bersin, satu wilayah ini mendoakan dia semuanya. Cari dia, tangkap dia. Ya ditangkap, dicari sama dia yang ada. Pergi beliau, lari, bersembunyi. Menunjukkan keimaman Al-Barbahari. Dimuliakan oleh kaum muslimin, oleh masyarakatnya. Qadarullah dapat ujian penguasa yang hasad. Sehingga beliau beberapa kali bersembunyi. Beberapa kali dicekal dakwahnya, ila akhirih. Toh beliau tetap saja barakallahu fikum memuliakan penguasanya dan bahkan menuliskan dalam buku beliau tadi itu satu prinsip besar ciri-ciri arusulan dan ciri-ciri bid'ah terkait dengan masalah penguasanya. Kalau kamu melihat seseorang yang mendoakan kebaikan bagi penguasanya, maka dia seorang sahibus sunnah. Barang siapa yang kamu saksikan, kamu lihat yang mendoakan kejelekan atas penguasanya, maka dia sahibu hawa. Prinsip tegakkan. Terkait yang beliau alami, beliau bersabar dan tetap mendoakan kebaikan bagi sang penguasa. Camkan baik-baik. Dan bahkan disebutkan dalam tarjamah beliau, beliau wafat, mati dalam kondisi bersembunyi dari kejaran penguasanya. Tuwfiya fil fitar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Itu Ahlussunnah. Mereka diuji, mereka dizalimi, mereka disiksa, dianiaya karena sunnahnya. Ketika yang melakukannya itu adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah, enggak ada maaf bagi mereka. Akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapannya Allah Azza wa Jal. Tetapi ketika yang melakukannya dari kalangan para penguasa yang muslim, walaupun dia orang yang zalim, Ahlussunnah tetap sami'na wa atha'na. sabar, sedikit pun tidak marah, tidak dendam kepada penguasanya, malah mendoakan kebaikan atas penguasanya, memaafkan penguasanya, mendoakan ampunan bagi sang penguasanya. Barakallahu fikum. Itu harus sunnah. Ada salah seorang syekh, anda lupa namanya juga di sini, terkait dengan mihnah khalqul Quran di era Imam Ahmad bin Hanbal, dikarenakan yang mendapatkan ujian bukan semata-mata Imam Ahmad, beliau yang paling masyhur. Banyak ulama yang lain yang mendapatkan perlakuan yang sama. Saya lupa namanya, ya, salah seorang alim situ, ya, dipanggil. Dia sudah mempersiapkan semacam sebuah kain yang diikat di lengannya. Ya, barakallahu fikum. Dipanggil, diuji, diminta terkait dengan masalah ini. Al-Quran, kalamullah katakan makhluk. Dengan tegas dimakan Al-Quran, kalamullah. Sempat dialog, mereka kalah, murka, akhirnya dianiaya. Dicambuk, disiksa. Barakallahu fikum. Tapi kemudian penguasanya sadar, dilepaskan. Ketika dilepaskan itu, dia mengambil ikatan kain tadi. Diambil dari dia, disimpan. Ditanyakan pihak penguasa, "Lu kenapa kamu simpan?" "Ini nanti jadi saksi saya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah kenapa orang ini menganiaya saya." Nangis penguasanya. "Enggak, kalau penguasa enggak, saya maafkan sang penguasa. Saya maafkan sang penguasa. Saya memohon kepada Allah supaya mengampuni sang penguasa. Tapi yang ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Kenapa dia memukul saya? Kenapa dia menganiaya saya?" Ini penting untuk antum cermati baik-baik. Ini prinsip ya. Kalau terkait dengan para penguasa, dimaafkan. Kalau terkait dengan yang selain ini, nanti di mahkamah akhirat urusannya. Wallahul musta'an. Dan sangat banyak sekali, ya, bisa antum baca di kitab. Barakallahu fikum. Cukup bagus, dibawakan banyak kisah. Disebutkan di antara asbab kenapa ashabul ahwa wal bidah ini berbuat demikian, ternyata disebutkan asbabnya oleh sebagian ulama. Asbab yang paling utama ialah mereka tuh khawatir dunianya hilang. Mereka tuh khawatir posisi kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, atau di tengah-tengah penguasa itu akan hancur. Ini ahlul bidah. Sehingga mereka melakukan berbagai macam cara untuk melawan ahlus sunnah. Satu, ya dikarenakan beda ideologi. Yang kedua, khawatir dunianya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Bazzar, dalam bukunya Al-A'lam Al-Aliyah, ketika menjelaskan tentang biografi Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, menjelaskan tentang mayoritas orang-orang yang memusuhi Ibn Taymiyyah, yang menfitnah beliau. Kata beliau Al-Bazzar rahimahullah, "Wajullu man adahu qad tasattaru bismil ulama wazumrah al-fakhirah wahum ablagun nasi fil iqbal ala dunia wal i'rad anil akhirah wasababu adawatihim lahu anna maksudahumul akbar talabul jahi wal riyasah wa iqbalul khalqi." Mayoritas orang-orang yang memusuhi beliau Ibnu Taimiyah, mereka bersembunyi dengan nama para ulama. Ulama. Barakallahu fikum. Dan rombongan-rombongan yang memang mewah. Ini orang yang punya kedudukan di tengah-tengah penguasa. Dan mereka ini adalah orang yang paling sangat cinta dunia, paling sangat lari dari akhiratnya. Ditegaskan, dan sebab permusuhan mereka kepada Ibnu Taimiyah, dikarenakan maksud mereka yang paling besar ialah mengharapkan kedudukan dan kepemimpinan dari sang penguasa. Dan supaya umat manusia kepada mereka semua menghadap. Nah, ketika mendapati Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dimuliakan, dihormati oleh masyarakatnya karena dakwah beliau, karena akhlaknya beliau, karena kebersihan manhajnya beliau. Dimuliakan oleh sebagian penguasa, takut mereka jadi goncang. Supaya jangan sampai hilang, maka dia dihasut, diprovokasi dan segala macamnya. Beliau sampai di penjara berkali-kali, bahkan beliau mati dalam penjara di Qal'at Dimashq. Barakallahu fikum. Naam, al-muhim hakada. Allahul musta'an, itu ada pada ulama sunnah di sebelum kita dan juga pasti ada akan kita alami di masa kita dan di masa akan datang. Ini semuanya disampaikan sebagai ibroh. Ketika kita mendapati sebuah rintangan, sebuah cobaan terkait dengan tatkala kita mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, tambah suku sunnah, tiba sunnah, atau mendakwakan sunnah, barakallahu fikum, sabarlah dan terhiburlah. Anda di posisi jalurnya para anbiya wal mursalin, Anda sedang mengamalkan amal besar dan telah menimpa dan telah dialami oleh ulama-ulama sebelum Anda apa yang menimpa Anda, sehingga Anda bisa lebih bersabar, lebih kuat, lebih kokoh, lebih istiqamah, terhibur dengan kondisi yang ada. Barakallahu fikum. Persiapan iya, hiburan juga iya. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala bisawab. Selebihnya antum baca kisah-kisahnya dalam kitab yang saya maksud tadi, ikhwan, kitab Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi karya Asy-Syaikh Dr. Khalid bin Dhahri Al-Dhafiri hamidahullahu tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Wallahu taala bisawab. Karena waktunya jam 2 kurang 20.